sientan la. Aku menyayang dirinya. Biar aku memilih jalan hidup yang akan ku tempuh. Mama, jangan marah. Bukan aku menolak kehendakmu. Cinta adalah rasa yang tak mungkin dapat dipaksa. Aku cinta dia, Mama. Dia juga cinta pada. Hatiku sedih jadinya. Dia yang ku sayang, Mama. Tak pernah menyakitiku. Merikan senyum, Mama. Jangan lagi benci padanya. Benci padanya.